Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma istata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah liqa pertama kajian Al-Warafat yang insyaallah juga akan kita teruskan besok ya. Besok insyaallah pagi sesuai dengan kesepakatan sebenarnya pukul 7.30 kita akan meneruskan ya, jadi kita jadwal untuk Warafat ini usul fikih Jumat, Sabtu dan Ahad. Jumat itu sore saja jam 4 ini, dan anda harap kedepannya supaya lebih cepat lagi datangnya. Kemudian Sabtu dan Ahad itu dua kali, jam 7.30 sampai jam 9, dan sore harinya jam 7.30 sampai jam 9, dan sore harinya insya Allah. Total itu insya Allah 15 pertemuan total insya Allah, dengan dua pertemuan terakhir ada murojaah satu sesi dan ada tes di sesi terakhir. Seperti itu yang direncanakan, namun nanti wallahu alam apa yang akan terjadi. Namun semua insya Allah sudah diprogramkan ya, dan sudah dijadwalkan. Bahkan sudah dimodulkan ini. Ya, jadi sekarang kita tinggal tugasnya belajar dan kita bersyukur dengannya atas kemudahan ini semua. Dan insya Allah semua dari ini direkam. Kalau memang antum atau anti memurojaah, ya silakan nanti insya Allah lihat di YouTube ya. Jadi sudah terkenal sendiri insya Allah. Baik, tapi sebelumnya kembali kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam belajar ini. Lillahi Ta'ala, benar-benar Lillahi Ta'ala, ikhlaskan Lillahi Ta'ala. Dan mari kembali kita melihat bagaimana kondisi kalbu kita sekarang kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah ada sedikit kekurangan atau titik hitam atau ketidakikhlasan dan segalanya dari keburukan yang ada di kalbu kita? Kita tutup segera dan kita hadapkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat bahwasanya semua dari ini adalah upaya, kadhun upaya, amalan. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhara. Ingat nanti di hari setiap jiwa, kullu nafsin. Ya, yaum itu berarti di sini zarf zaman. Suatu hari nanti tajidu kullu nafsin. Setiap ni kullu, lafal kullu dalam usul fikih itu lafal umum, lafal paling terkuat dalam lafal umum. Kullu nafsin mudhaf ilaihi ya. Ma'amilat ma'ihi isim mausul. Waalaikumsalam. Ya, posisi sebagai maf'ul bih akan menemukan apapun yang dia amalkan. Ma di sini umum dalam usul fikih, isim mausul umum. Amilat bentuk fi'il madhi, dan fi'il madhi menunjukkan yang telah berlalu, yaitu di hari itu nanti akan kita akan menemukan. Tajidu wajadijir fi'il mudhari, menunjukkan apa yang terjadi pada saat itu. Dia menemukan, terjadi pada saat itu, dia menemukan ya, ma'amilat, apa yang telah dia amalkan di dunia. Min khairin, dari kebaikan khairin di sini lafal mutlak dalam usul fikih. Ya, kita belajar usul fikih benar-benar langsung praktik juga. Dan ini sengaja dengan aerobik saja dan sengaja dengan matan yang klasik harus kita mengenal benar-benar. Min khairin lafal mutlak yaitu apapun, every single of khair, apapun bentuk khair itu, walaupun cuma sebiji saja, muhdoro, nanti akan dihadirkan. Halnya akan dihadirkan. Nanti silahkan, diambil aja matan. Jadi benar-benar akan dihadirkan. Nah, diantara amal khair ini seperti ini, kita mencari ilmu pas banget ini. Usul al-fiqh, alat untuk mengenal dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga pas banget di bulan Ramadan, pas banget menjelang iftar, dan pas banget di apa ketika kita berpuasa. Ya. Jadi ini menurut ilmu benar-benar pas juga di masjid, Masya Allah. Ya. Pas juga di masjid. Jadi mudah-mudahan benar-benar ini upaya yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkati. Ya. Ingat, ya ayyuhal insan, wahai manusia, al-insan dengan ayat alif lam menunjukkan jenis dalam usul fikih. Ada alif lam kemudian insan itu mufrad. Namun dengan keberadaan alif lam di sini, alif lam adalah alif lam jenis. Ya. Innaka kadihun, sesungguhnya kamu itu kadih. Kadih itu orang yang berusaha, yang berupaya, yang beramal. Kadihun, suatu amalan. Fa'mulaki, maka kemudian mulaki. Lafzu yulaki, mulaqat. Kemudian mulaqin. Yang menemukan, yang bertemu. Kemudian al-dhamirha, ya dia mudhaf ilaihi. Kamu akan bertemu dengannya. Hari ini bisa kembali kepada lafal Allah, bisa kembali kepada lafal kadhan, suatu upaya. Jadi maksudnya, kita itu nanti di akhirat akan menemukan hasil dari upaya kita. Ya, dari mencari ilmu, syar'i seperti ini, bahkan antum mencari ilmu duniawi kampus-kampus masing-masing, ketika diniatkan untuk kebaikan dan ada nafas ibadahnya, ya, kemunafi. Kelak kalian akan melihatnya. Amalan kalian. Ya, walaupun ilmu dunia, ya. Baik. Itu sedikit pesan ya dari anak juga, untuk anak sendiri dan juga untuk ikhwan dan akhwat sekalian. Dan benar-benar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari ini ilmu yang benar-benar bermanfaat. Bukan sekadar koleksi ilmu. Ya. Dari pertama juga kita tadi kita berikan benar-benar sedikit warning bahwasanya ini kitab Al-Waraqat karangan ulama abad ke-5 Hijriah. Jadi lebih dari 600 abad yang lalu. Ini sangat klasik, turun-temurun dipelajari dan diajarkan kepada kaum muslimin. Dan kitab ini lebih condong kepada mazhab Syafi'i. Ya. Karena pengarangnya Abu Ma'ali Al-Juwayni, seorang ulama terkemuka mazhab Syafi'i. Di abad ke-5 Hijriah, beliau adalah gurunya Imam Al-Ghazali. Ya, gurunya Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali wafat 505 Hijriah. Kalau beliau disebut Imam Al-Haramain, wafat pada 478 Hijriah. Orang besar ini ya. Al-Waraqat bayangkan 600 tahun lebih usianya. Dan sekarang dijadikan sebagai modul. Yang beliau ketika hidup tentu gak pernah memprediksikan 700 tahun lagi kitab kecil saya ini akan dijadikan modul dalam program bisa dan bekerja sama dengan nyantri di Depok dan Pak Sui, gak tahu. Tetapi itulah keberkahan ilmu, ya. Sebagaimana kita katakan dari awal ini jadikan sebagai pedoman juga, al-ilmu qaliluhu yanfa katsiruhu afwan. Ya, qaliluhu yanfa katsiruhu yarfa. Ya, ilmu qalilnya yanfa. Sedikit namun insya Allah ikhlas, insya Allah pasti ya akan bermanfaat. Dan antum jangan melihat dari sedikitnya matan. Tapi nanti ketika antum sudah masuk dan ketika mendengarkan penjelasan, kemungkinan akan pusing sedikit. Namun tidak apa-apa. Jangan manjakan, kita masih muda insya Allah. Qalilu yanfa. Sedikitnya ilmu itu masih bermanfaat daripada tidak ada sama sekali. Katsiruhu banyaknya akan yarfa, mengangkat. Orang yang banyak ilmunya, Walaupun mungkin dia gak mengamalkan, namun manusia akan tetap memandangi oh dia punya banyak ilmu. Ya, biar apa? Akan mengangkat dirinya. Ya. Jadi angkatlah diri kita, tapi dengan tanpa maksud untuk benar-benar kita mengangkat diri di hadapan manusia. Ya. Tapi, supaya kita sama-sama mengangkat orang sama-sama dengan kita. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang dari kalian sampai ya, orang dari orang tersebut menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Nah, kita sama-sama menginginkan kebaikan sama-sama di sini, maka tidak ada yang lebih di sini, nanti kita bersama-sama mencari kebaikan lillahi ta'ala dan demi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ke kitab Al-Waraqat fi Usul Fiqh. Metode syarahnya adalah kita akan membaca kitab ini, matan ini juga sebelum setelahnya kita akan menuturkan beberapa poin pembahasan supaya lebih tertib, ya. Jadi misal kita baca dulu dengan harokatnya atau misalkan harokati yang belum bisa baca betul harokati nanti mengajar habis mah. Kemudian setelah itu akan menuturkan beberapa poin pembahasan di majlis atau sesi kali ini, ya. Dan aku usahakan nulis juga poinnya apa, ya, supaya sistematis nanti ketahuan, oh, hari ini kita membahas ini. Nanti murojaah muzakarah di kamar masing-masing, atau bisa murojaah muzakarah kalau ada teman itu jauh lebih enak, ya. Bisa murojaah nanti bisa saling mengoreksi, ya, saling menyalahkan, saling mentahzir itu bisa, ya, ya, di kamar masing-masing nanti, ya. Ya. Baik, sebenarnya dalam majlis kali ini cita-cita Anda ada sekitar 13 poin. Dari awal sampai pembahasan Al-Anwarul Ahkam Wal-Ahkam Mustaba'ah Al-Wajib Wal-Manduq Wal-Mubah Wal-Mahdur Wal-Maqdur Wal-Sahih. Sampai situ insya Allah pada hari ini, ya. Hari ini saja, besok kita lanjutkan pagi. Sebelum kita menuju qiraah, ada 4 pembahasan. Ya, jadi ini pembahasan di luar kitab. Pembahasan yang lebih dekat kepada pengenalan terhadap ilmu usul fiqih. Ya, introduksi terhadap ilmu usul fiqih. Pembahasan pertama, al-farq. Apa arti al-farq? Perbedaan bainal usul wal fiqh. Perbedaan antara kedua ilmu ini. Apa bedanya antara ilmu usul fiqih dengan ilmu fiqih? Itu perlu diketahui, ya. Kemudian nukta atau pembahasan kedua, maudhu' usul fiqh. Maudhu' itu adalah temanya atau subjek, ya. Subjek pembahasan usul fiqh itu sebenarnya apa sih? Ini pelajaran usul fiqh ini bukan pelajaran untuk ikhwan atau akhwat yang mau hanya standar saja keilmuannya. Ini sebenarnya pembahasan usul fiqh, pembahasan yang mudah agak menguras otak, ya, sehingga tidak ada sama sekali di dunia ini kajian tematik untuk usul fiqh. Dan harus kajian rutin, runut. Minimal 2-3 sesi atau 4 sesi itu pun kurang. Ya, jadi ini dimulai dari sekarang. Benar-benar harus konsentrasi. Kalau bisa, jangan pernah absen. Kalau bisa. Kecuali kalau sakit atau ada kerjaan atau apa. Ya. Kalau bisa. Tadi, yang kedua subjeknya apa? Apa yang dibicarakan dalam usul fikih itu? Ketiga, hukum mempelajari ilmu usul fikih. Hukmu ta'allumi usul fikih. Apa hukumnya? Apakah sekadar sunnah? Atau mubah saja sebagaimana ilmu dunia keumumannya atau lainnya? Keempat, fawaid ta'allumi usul fiqh. Faedah-faedah dari belajar usul fiqh itu apa aja? Atau tidak ada faedahnya? Tidak mungkin tidak ada faedahnya. Pasti ada faedahnya. Karena segala ilmu usul itu pasti ada faedahnya. Usul itu asas. Ya. Seperti aku mengatakan, ada nggak sih faedahnya masuk sekolah SD? SD dalam English kan apa? Elementary, element, unsur basic, ya kan? Tanpa itu bagaimana mungkin dia bisa berirtifak naik ke SMP? Sehingga seseorang tidak layak berbicara fikih kecuali dia punya basic unsur al-fiqh. Enggak boleh dia bicara fiqh halal haram di depan manusia, itu aja kecuali kalau darurat ya. Enggak bisa dia bicara kayak gitu. Kemudian beristinbat dari dalil gini gini gini tanpa dia punya basic usul fiqh. Ini masalah ini simple. Tetapi akan kita jadikan rumit insyaallah. Ya. Antum kalau misalnya nakasi makan gitu aja tanpa diperbaiki atau diperbaiki maksudnya salah. Ditartib dan ditahrib seperti ini, ana yakin kehidupan antum makan lebih berat. Tapi ini alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum bersyukur kepada makhluk. Bahwasanya ini sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Kalau kasih yang belum tapi kalau bisa pun jangan pertemuan pertama langsung habis itu gak pernah bikin lagi jangan ya. Ya udah bersyukur ya sepertinya. Baik. Ya sebelum qiraat kita mulai empat nukta tersebut, empat poin pembahasan. Pembahasan pertama, perbedaan asal usul dan fiqih. Simpelnya, kesimpulannya, usul fiqih membahas tentang dalil ijmali atau kulli. Membahas tentang dalil ijmali atau kulli. Dalil ijmali atau kulli. Ya. Dalil itu petunjuk kita tahu. Al-Mursyid ilal makhluk, dalil. Ya. Petunjuk. Jadi berbicara tentang petunjuk ijmali artinya Inggrisnya global. Membicarakan tentang dalil global. Atau kulli. Bicarakan tentang, ya sama aja, ijmali dan kuli maksudnya sama. Kuli itu artinya universal. Makanya kampus itu disebut university. Karena kuli ya. Kuli. Ya. Bukan kuli bahasa Indonesia. Kuli. Ya dalil kuli atau adillah kuli ya. Dalil-dalil yang bersifat umum, global, dan universal. Yaman dengan dalil itu, akan kemudian dengannya kita tahu ya bagaimana caranya mengambil faedah dari dalil-dalil terperinci. Ada analogikan seperti ini. Antum mau membangun rumah. Ya. Antum sebagai seorang mujtahid itu. Ya. Atau antum sebagai seorang insan biasa. Awam dalam urusan kuli. Kuli beneran ini. Bangunan. Antum mau membangun sebuah rumah. Antum punya dana. Baik, dana itu tanpa adanya bahan sama ribu. Jadi, antum sekarang butuh pertama bahan, ya. Nah, bahan ini, itu usul fikih. Bahan dasar seperti semen, ya, batako, batu bata, genteng, dan segalanya, itu semua ibarat usul fikih. Ya enggak? Benar atau enggak? Enggak benar atau enggak nih? Enggak. Baik, sekarang berarti kan ada berapa? Ada bahan, ya. Ada kerja. Ada kemudian tata cara mengerjakan bahan-bahan tersebut sehingga menjadi rumah. Ya enggak? Enggak mungkin itu semua rukun. Rukun bangunan. Rukun untuk membuat bangunan. Tanpa kaidah tata cara, enggak mungkin bahan begitu saja menjadi rumah. Dan tanpa pekerja, tidak mungkin bahan bekerja sendiri menjadi rumah. Dan tanpa bahan, walaupun ada pekerja dan ada tahu metodenya, nggak mungkin dia tanpa bahan dia bisa membuat rumah. Nah, berarti kita butuh tiga. Yaitu pelaku, ya, bahan, dan tata cara. Ya. Nah, pelaku ini ibarat seorang mujtahid. Nah, bahan ibarat sebagai dalil terperinci. Fikih, ilmu fikihnya. Kemudian, tata cara meramu bahan sehingga menjadi rumah itu usul fikih. Sehingga menjadikan hasil. Analoginya bisa nggak? Lengkap nggak? Belum ketangkap. Ana ulangi. Jadi kita ketika membutuhkan, ingin membuat suatu bangunan, kita butuh pekerja, ya, kita butuh tata cara dan kita butuh bahan. Pekerja ini seperti seorang pembelajar. yang akan meracik hukum atau mengistimbat hukum dari nas. Tentu ketika mengistimbat hukum dari nas memerlukan kaidah dan metodologi. Tanpa manhaj atau metodologi tidak bisa. Sebagaimana seorang tukang bangunan tidak ngerti caranya meramu bagaimana cara bikin rumah, tidak mungkin dia bisa bikin rumah. Harus belajar dulu bikin, harus belajar metodologi membangun rumah. Nah, kemudian bahan bangunan ini udah baku, ada baku mentah, gitu kan? Itu ibarat tadi dari Al-Quran dan Rasulullah. Nah, sekarang bagaimana caranya agar bahan bangunan ini bisa menjadi rumah? Membutuhkan kaidah metodologi manhaj tata cara. Nah, kaidah metodologi ini yang ibarat usul fikih, asasnya untuk membuat rumah. Paham enggak? Ya, salam itu yang mujtahid, belum menjadi mujtahid, kamu belajar. Nah, antum membuka banyak nas Al-Quran dan hadis. Ya. Antum enggak bisa antum mendapatkan faedah darinya. Langsung begitu saja. Ya. Langsung begitu saja, enggak bisa. Harus punya metodologi. Ya. Untuk membangun sebuah hukum dari nas. Nas itu ibarat apa tadi? Bahan bangunan. Nah, metodologi meracik hukum dan mengistimbatkan sesuatu dari nas itu usul fikih dan antum adalah pelakunya. Nah, gitu kan? Nah, paham di sini? Nah, ada usul fikih, ada fikih. Makanya usul fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang metodologi. Metodologi bagaimana menggunakan dalil-dalil umum dan kaidah-kaidah umum sehingga dalil-dalil terperinci itu bisa disaripatikan darinya pawalu. Nah, oleh karena itu usul ini tidak hanya bermanfaat bagi fikih saja, bagi akidah bermanfaat, bagi akhlak, yaitu pokoknya mengistimbat apapun faedah dari ayat atau hadis, antum bisa menggunakan usul ini. Karena usul ini, antum bisa disebut takul ala Allah, itu aja udah gak bagus, yaitu kamu berbicara atas nama Allah, atas nama agama, tanpa ilmu. Ya. Oke, siapapun yang berbicara agama dan belum pernah belajar usul fikih, bukan belum pernah belajar aja, belum memahami usul fikih, karena ada orang belajar namun gak paham. Belum memahami usul fikih, maka dia tidak boleh didengar. Ya. Walaupun dia orang yang zuhud, ya, pakai sorban, atau walaupun dia adalah kaya, ya kan? Antum pergi aja kalau misalnya memang anda belum, ya memang pemahami masih sedikit, namun di sini berusaha saja dengan yang sedikit. Ya harus benar-benar paham dengan kadar yang dibutuhkan. Jadi antum sudah diwajibkan untuk memahami semua hasil dari usul fikih, semua kitab dari usul fikih membaca, nggak wajib. Nanti ada hukumnya mempelajari ilmu usul fikih itu. Nah, jadi tadi faraknya bedanya itu dari analogi tadi udah paham ya. Nah, kemudian kedua maudhu itu adalah subjek pembicaraan, subjek pembahasan. Subjek pembahasan usul fikih itu adalah dalil ijmali, dalil universal. Ya, pembicaranya itu dalil universal. Usul fikih itu membicarakan tentang amr, perintah itu. Apa kaidah-kaidah berkaitan dengan perintah? Hukum taklifi. Wajib, sunnah, mustahab, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dibicarakan itu semua. Adapun nanti furu'nya, cabangnya itu fikih najisnya. Jadi misalnya perintah. Perintah itu apa sih gunanya? Apakah gunanya untuk mewajibkan atau untuk menganjurkan saja? Nah, itu pembicaraan usul fikih di situ. Adapun pembicaraan fikih, misalnya sholat qobliyah itu wajib atau sunnah, sholat tahiyatul masjid itu wajib atau sunnah, nah itu fikih. Beda kan? Tetapi kalau usul fikih membicarakan wajib itu apa sih, sunnah itu apa sih, wajib itu kategorinya apa sih, lafal wajib itu apa sih, amar itu apa sih, bedanya tahu? Nah, kemudian larangan misalnya, kita dilarang berzina. Itu fikih atau usul fikih? Fikih. Karena fikih itu berkaitan dengan amalan. Bukan berkaitan dengan metodologi caranya mengetahui hukum amalan dari dalil. Bukan. Kalau metodologi atau tata cara untuk mengetahui hukum dari dalil, itu bahasan fikih atau usul fikih? Usul fikih. Maka seseorang yang fakih, otomatis dia sudah menguasai usul fikih. Karena usul fikih itu pintu gerbang fikih. Seseorang tidak boleh ngomong fikih tanpa pernah belajar usul fikih. Maksudnya tanpa pernah memahami usul fikih. Ya. Nah, jadi tema, subjek utama usul fikih adalah tadi apa? Dalil ijma'. Ini apa yang belum dapat dikasih, mudah-mudahan besok pagi sudah kita cerita kembali, insyaAllah. Ya, besok pagi jam 7.30 ada lagi insyaAllah, atau sore kalau kita panggil habis sore. Baik, kemudian yang ketiga, hukum mempelajari ilmu usul fikih. Hukum mempelajari ilmu usul fikih. Wajib atau enggak? Apakah hukum di fardu atau enggak? Nah, fardu itu sendiri adalah fardu, kefarduan, kewajiban, yaitu sendiri bahasan usul fikih atau ini? Usul fikih. Fardu terbagi menjadi fardu ain, fardu kifayah. Itu bahasa siapa? Usul fikih. Kemudian nanti wajib, wajib wajib mukhayyar, wajib muwassa', wajib muwaddi', wajib seterusnya. Itu bahasa usul fikih. Adapun furu'nya, salat zuhur itu wajib muwassa'. Itu adalah hukum fikih. Karena berkaitan langsung dengan amalan. Adapun wajib muwassa', definisinya apa? Batasannya apa? Itu pembahasan usul fikih. Baik, sekarang hukum mempelajari usul fikih apa? Hukum mempelajari usul fikih ada dua, tergantung dari kondisi. Ya, tergantung dari kondisi individual atau sosial. Kalau secara sosial itu belum ada, maka menjadi fardu kifayah. Fardu kifayah. Sebenarnya ada tiga hukum. Fardu kifayah ketiga apa? Dalam satu society itu belum mencukupi adanya orang yang menguasai usul fikih, maka wajib kifayah. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah adalah kewajiban yang jika ada pihak yang mencukupi menunaikannya, maka kewajiban tersebut telah hilang. Paham? Kalau misalnya dalam satu society ini, kita dalam satu lingkungan atau bukan lingkungan. Ini kecamatan Beji, Pak. Dalam kecamatan Beji ini, misalnya, cuman ini. Fardu kifayah bukan? Fardu kifayah. Kalau sudah fardu ain, kalau fardu ain berarti nanti kita ketemu siapapun dari orang awam atau antum harus belajar kalau itu. Gak bisa. Begitu juga usul fikih, antum gak bisa ada tukang itu, bapak-bapak itu. Gak mungkin antum bilang, antum belajar usul fikih dulu sebelum jadi najjar, tukang kayu, gak boleh. Antum yang gak boleh, ini gak bisa bicara kayak gitu. Jadi fardu kifayah. Dan melihat dari orang ini juga, gak bisa kita langsung fardu ain kan kepada orang itu. Baik, itu satu kondisi. Kondisi kedua, ya. Kondisi kedua ini bisa menjadi fardu ain. Bisa menjadi fardu ain. Oh, bisa. Bisa. Ketika seseorang ya berkehendak untuk menjadi seorang alim dalam bidang syariah, maka menjadi fardu ain bagi belajar usul itu. Alim di sini maksudnya bukan mukallif. Ya. Mukallif itu dia yang tak hafal dalil, dia ikut fatwa ulama saja, itu mukallif, jelas. Dan itu tidak terkenal juga, tidak terkenal. Nah ini kalau dia menjadi seorang alim yang akan berbicara di tengah umat tentang Islam, maka menjadi fardu ain baginya belajar usul fikih tanpa alasan yang bisa menentangnya, harus belajar usul fikih, harus. Dan belajarnya tidak mungkin dia belajar setengah-setengah, harus sama guru. Gak mungkin dia baca sendiri, kita terjemah. Enggak, harus sama guru. Gak seperti yang diajarkan beberapa kampus. Kampus antum mungkin. Antum kampus kan semua ini, kan? Belajar ini, itu. marujinya di kitab ini pula terjemahan. Belajar sendiri atau tidak nanti insyaallah bisa. Insyaallah jika Allah berkehendak. Namun biasanya Allah enggak berkehendak untuk orang-orang belajar terjemahan tanpa guru gitu kan. Ya. Makanya kita di sini pakai Arabik. Supaya antum merasakan getirnya. Ya. Ya. Kalau enggak merasakan itu enggak kerasa. Ya, ini bukan pelajaran lunak enak ya. Ya. Itu kalau misalnya menjadi seorang alim. Tapi kalau misalnya menjadi seorang awam, sudah enggak perlu belajar sendiri apa-apa. Tapi amat disayangkan. Anak muda sekarang kalau mau jadi awam saja, biasa saja saya enggak ikut fitur manapun. Saya yang cing muslim, cing amanah mubalik patonah selalu. Ah, biasa kayak gitu alasannya kan? Gak bisa kayak gitu. Ayo, ayo, ayo. Kita pertama itu mahasiswa kaum muslimin. Aku calon intelektual muda insya Allah. Yang akan menjadi pemimpin kaum muslimin. Insya Allah, aminkan. Insya Allah aku menjadi pemimpin. Minimal pemimpin keluarga. Yang mungkin anak antum bisa jadi ulama. Jadi apa itu kan? Tapi contohkan dari sekarang, benar-benar kita belajar usul. Baik, itu fardu ain satu kondisi. Ada kondisi dua. Seseorang wahyu ulil amrinya diperintahkan kamu belajar usul fikih. Jadi lah seorang. Maka wajib untuk belajar. Taat pada ulil amri. Nah, sekarang masalah ulil amri, apakah presiden ulil amri? Itu ini kita ulil amri bukan itu. Enggak dibahas di sini. Ya. Tapi ini hukum-hukum. Kalau misalnya ulil amri sudah wajib kan antum. Ayo belajar usul fikih. Antum mau enggak mau harus belajar. Bisa atau enggak, yang penting belajar dulu. Karena fardhu ain ini. Sebagaimana seorang berzina, tadinya fardhu kifayah bukan? Fardhu kifayah. Tapi ketika amirnya, ini kamu, antum badannya bagus nih, ayo ikut jihad. Antum enggak boleh menolak mau akhwan, anak pasti awal akhwan, kan enggak apa-apa. Kalau amir sudah mengatakan, ayo ikut. Suriah, ikut. Amir ini maksud bukan amir jizud. Ya, bayaan dalam jizud bukan. Dan selesai, tadi hukumnya sudah tahu, bisa juga hukumnya sunnah. Ya. Sunnah ketika antum sebenarnya tidak mau menjadi seorang alim, tidak mau menjadi ustaz, biasa alim, menjadi biasa alim. Ya. Tapi tetap sunnah bagi antum, mustahab dianjurkan untuk tetap belajar usul. Ya. Begitu juga dengan usul hadis, namun kita tidak membahas usul hadis. Baik, yang keempat, kaidah belajar ilmu usul fikih itu apa? Apakah pada kaidahnya atau tidak? Kalau nggak ada faedahnya kata antum ya udah antum pergi aja. Ada faedahnya nggak? Nggak ada faedahnya. Antum merasakan faedahnya nggak? Sekarang udah merasa nggak faedahnya? Ada sedikit terasa ini belum masuk ini. Nanti kalau udah masuk terasa pusing ya, apa faedahnya? Ya insya Allah ya. Insya Allah antum melihat antum semakin pusing semakin bagus insya Allah ya. Faedah belajar usul fikih itu banyak. Ada yang tahu nggak? Tentu faedahnya mengisi waktu dan kebaikan sebagai ikhtar. Itu faedah semua ilmu syar'i. Ya. Pertama faedahnya, mengetahui manhaj. Ya, manhaj itu dalam kurung metodologi. Ya. Metode. Koma, asas. Asas-asas itu artinya pokok-pokok, ya, landasan-landasan. Ya. Dua itu aja. Dan asas-asas yang seseorang bisa mengambil kaidah dengannya dari dalil-dalil syar'i, dari nas. Ya. Jadi ketika antum mempelajari usul fikih, kaidahnya dan tujuannya juga apa? Memahami manhaj. Manhaj tadi apa manhaj? Metodologi. Manhaj itu sirat, tariq. Tanpa sirat, tanpa torib, wah itu orang bakal kacau aja. Makanya ada orang manhajnya gak jelas sih, kan? Ya. Manhajnya gak jelas sih mau ngapain. Gak sirat atau mustaqim orang. Nah, gak jelas. Nanti bakal keubur-ubur oleh kebodohannya sendiri. Kan? Seperti orang berbicara hukum, dia tidak punya metodologi dalam mengistimbat hukum dari dalil. Mas. Maka dia kan ngalor ngidul gak jelas. Gak tahu, gak punya pegangan, gak punya tata cara. Ya kan? Baik, kita memahami satu metodologi, manhaj. Kemudian yang kedua apa tadi? Ya, asas, namanya usus. Karena asal itu artinya asas. Asal artinya asas. Landasan. Jadi punya landasan dia. punya fondasi dalam berbicara. Beda dengan orang yang tidak punya fondasi dalam berbicara, kan beda. Seseorang kalau tidak pernah belajar bahasa, bahasa itu asas buat dia bicara. Bekal benar-benar. Kalau nggak punya bahasa, dia mau ngomong apa? Nggak bisa, orang nggak tahu mau ngomong apa. Walaupun dia keturunan siapapun, kalau dia nggak punya asas, itu nggak punya apa-apa. Rapuh. Nah, jadi untuk apa kita belajar? Untuk apa mendapati asas dan metodologi itu? Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil faedah, minimal faedah. Bisa juga mengambil hukum dari dalil-dalil syar'i, nas, dari dalil-dalil nas. Ya mungkin seseorang bisa langsung ngambil dari terjemahan, mungkin bisa, tapi tetap aja ya. Mengandalkan terjemahan itu adalah mengandalkan orang lain dalam memahami nas. Ya. Baik. Kemudian yang kedua dari faedah belajar usul ini, mengetahui metodologi para ulama dan usul mereka. Ini kita nyalain ya, kurang lebih bisa dinyalain ya, apa-apa? Coba tolong dinyalain ya, dari awal. Mengetahui metodologi dan usul ya, atau sosoknya para ulama. Ketika kita belajar usul fikih, otomatis usul fikih dia dari ulama juga. Dan kita lebih dekat di sini ke Madzhab Syafi'i. Otomatis kita mengetahui gimana sih metodologi Syafi'i dia dalam meracik hukum. Itu faedah juga dari usul fikih. Jadi kita ketika berbicara tentang mazhab, ya kita sedikit banyak karena mengetahui usul fikihnya, kita mengetahui mazhabnya. Ya, insya Allah seperti itu. Ya. Kemudian di antara faedah juga, mengetahui sebab khilafiyah. Nah, ini penting. Botok-botok berantem di luar, nggak tahu sebabnya apa. Banyak dari kalangan kaum muslimin, bahkan anak-anak ngaji pun, marah-marahan, saling hajar satu sama lain, saling hajar dan saling hajar kemudian. Nah, sababul khilaf nggak tahu. Kenapa sih Ustaz Fulan berselisih dengan Ustaz Fulan? Sababul khilafnya nggak tahu, asas perkaranya nggak tahu, dan istimbat dalil masing-masing nggak tahu. Oh, ini lebih buruk daripada rumput-rumput yang ada di sana. Ya? Rumput-rumput mereka nggak merugikan kaum muslimin. Nah, ini berlantan merugikan kaum muslimin, dan mereka sendiri nggak tahu. Ngomong apa? Perkara khilafiyah itu banyak dalam Islam, dalam urusan fikih maksudnya. Bahkan dalam urusan akidah bahkan. Nah, dalam urusan akidah pun, dengan usul fikih kita bisa memahami khilafiyah mereka. Makanya usul fikih itu sangat dekat dengan Asy'ariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Kita bisa tahu asal usul. Syiah, Khawarij. Makanya ini luas ilmunya. 15 pertemuan itu sebenarnya belum cukup. Ya. Tapi ya, tempatnya yang Allah berikan ya seperti itu. Jadi kita bersyukur atas karunia Allah. Ya. Contohnya misalnya kita tentang wudhu, ya. Tentang wudhu, ya. Apakah ini sebagian atau seluruh? Itu sangat kental dengan pembahasan usul fikih. Atau mungkin katakan, wah, ini itu Ustaz Anna yang ada di TV pula. Ustaz Anna bilang seluruh, udah itu nang, udah selesai gitu. Itu berarti taklid. Tercela nggak? Enggak, enggak tercela. Kenapa tercela? Oh, bagus kayak gitu, malah ikut orang yang lebih berilmu darinya daripada ikut diri sendiri. Bagus. Namun dia lebih baik, dia tahu dalilnya. Dan dia tahu adanya mazhab lain yang menyelisihinya. Sehingga ketika ada orang dari mazhab lain, setengah doang, loh, kamu ini, kamu melanggar Islam, wudhu kamu nggak sah. Wudhu nggak sah berarti sholat nggak sah. Sholat nggak sah masuk neraka. Ya kan? Dia nggak tahu adanya khilafiyah dalam masalah ini. Nggak tahu khilafiyah aja. Tahu khilafiyah aja dia, apalagi tahu sebab khilafnya. Lebih nggak tahu lagi. Dan lebih buruknya adalah dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Jadi jahil murokkab. Nah, ini ada pembahasannya jahil murokkab dalam usul fikih. Dia tidak tahu, kalau dirinya tidak tahu. Jika diartikan, dia berbicara tentang apa yang tidak dia ketahui. Nah, jahil muraka. Baik, itu faedah, salah satu faedah dari melajari usul ini. Di antara faedahnya lagi, menenangkan jiwa ketika mengamalkan suatu amalan atau meyakini suatu keyakinan, ya enggak? Ketika antum mengamalkan suatu amalan dengan adanya pemahaman dalil dengan usul fikih, antum akan semakin enak ibadahnya. Tenang, oh ini saya meyakini ini wajib, maka saya maknai. Aku bisa berpendapat, diri pendapat, sholat kudus itu wajib. Antum memberikan dalilnya, kemudian istimbat ulama dengan usul fikih. Ketika antum mengamalkan usul fikih, ketika mengamalkan itu antum, ini hasil istimbat ulama ini, dan sebenarnya begini, pemahamannya begini. Itu lebih enak. Nah, iya, lebih enak. Iya. Jadi lebih nyaman dalam ibadah, dan ketika meyakini suatu keyakinan, dari nafs, aku meyakini dengan pemahaman usul fikih, itu jauh lebih enak daripada antum meyakini secara taklid. Iya, meyakini secara taklid. Itu dia tanya. Kita nanti berapa? Faedah kurang itu? Empat. Sekarang nanti kelima. Kelima, ini faedah utamanya adalah antum bisa mentakhrij. Mentakhrij itu bisa mengeluarkan, menelurkan, meracik, mengistifadah permasalahan, ya, dan cabang-cabang. Beragam permasalahan jamaah, ya. Permasalahan-permasalahan dan cabang-cabang permasalahan, ya, dari dalil, ya, maksudnya dari nas, itu ya, utamanya adalah itu sebenarnya. Antum bisa mengambil permasalahan-permasalahan dan cabang-cabangnya dari dalil dan dari nas, jika ada nasnya, jika ada nasnya. Nah, jika tidak ada nasnya gimana? Antum bisa mengambil dari perkataan para imam, kemudian antum paham dengan usul fikih. Nah, ini usul fikih, berarti faedahnya tidak hanya pada nas Quran Sunnah saja, sampai perkataan orang pun bisa di usul fikihkan. Misalnya, apa namanya siapa maksud? Yazid, Yazidnya malu artinya, Yazid, aku juga kurang Yazid, aku kurang pasti bacanya, atau kurang keras. Yazid, masih Yazid. Ini nyuruh antum, Mas Yazid. Berdirilah. Enggak, usah dipakai gini, ini belum sampai amalia. Berdirilah. Ini baru metodologi istimbat ya. Berdirilah. Itu perintah bukan? Perintah. Lah usul tinggi, ada kaidah al-amru biddun atau al-amru biddu aksihi. Perintah atau al-amru bisyai biddun an apanya? Aksihi. Perintah sesuatu adalah larangan akan sebaliknya. Paham gak? Ketika anda di diri, lawan kata diri apa? Duduk. Ketika anda menyuruh antum berdiri, sama dengan anda melarang antum duduk. Hah? Jadi memerintahkan sesuatu itu sama saja melarang yang terbalik dari sesuatu itu. Antum mendengar antum berdiri, maka tidak boleh duduk kan? Tidak boleh. Antum berpikir seperti itu, antum berpikir dengan kaidah usul fikih. Iya kan? Padahal apa katakannya bukan hujjah, ya kan? Iya. Jadi kan, ya? Nangis kan? Nangis ya? Menangislah. Tidak amar. Ya, mabdiun al-had. Menangislah, ya kan? Perintah. Maka antum harus melakukan menangis. Tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan menangis. Tidak boleh tinggi, ya kan? Karena perintah akan sesuatu, sama saja larangan akan lawan dari sesuatu itu. Pemikiran antum seperti ini, itu pemikiran usuli. Bukan usuli, usuli. Ya. Oke. Itu banyak, jadi usul fikih itu untuk semua aspek kehidupan banyak menggunakan dalam saya kali ini. Oke, itu aja. Kita membahaskan kita sebelum kita membaca kitab. Baik, kalau langsung baca sekarang. Sudah sekarang, yang pertama tadi bahasanya apa? Perbedaan antara usul fikih dan tajwid. Kemudian yang kedua, tema atau subjek usul fikih. Apa subjeknya? Dalil ijmali atau dalil kulli, ya. Ketiga, hukum ta'alluq belajar usul fikih. Ada tiga kondisi buat asli ke hukum fardu kifayah. Ketiga, tidak ada orang di kampung atau area yang mewakili hukumnya. Kemudian menjadi fardu ain di dua kondisi. Ketiga, antum mau menjadi seorang alim atau alimah, ustaz atau ustazah. Ustaz yang dimaksud ustaz yang bicara hukum agama, ya. Karena sekarang lafal ustaz dan ustazah itu berlaku untuk lebih liberal sekarang, ya. Ya, guru tajwid itu nggak harus dia paham usul fikih. Ini harus guru tajwid. Kemudian, guru pengajian ibu-ibu misalnya. Nah, itu kan kadang-kadang bicara hukum itu. Harus paham usul fikih dulu. Kalau misalnya guru apa? Guru penjaskes, tapi rajin beribadah. Wajiblah guru usul fikih. Belajar usul fikih. Guru penjaskes, pendidikan, jasmani dan kesehatan. Tidak wajib, karena dia bukan menjadi seorang alim di sini. Kemudian kondisi kedua untuk menjadi fardhu ain adalah, jika diperintah oleh nabi. Ya. Baik, kemudian yang ketiga sunnah atau mustahab untuk umat kaum muslimin jawab. Terus yang keempat kaidahnya tadi sudah dicatat masing-masing ya sesuai dengan bahasa masing-masing. Ya, sekarang kita menuju ke qiraat. Makanya usul dari fikih ya. Untuk kalau saya nggak tahu harokat ya. Kalau kita berdimensi ya, supaya nanti bisa dihapus, kemudian setelah dihapus nggak tahu. Makna usul dari fikih ya. Makna usul hadhihi warakatun tashtamilu ala usulin min usulin fiqhi. Hadihi, omak di situ omak, al-fiqhi omak. Hadihi warakatun tashtamilu ala usulin min usulin fiqhi. Ini salah satu manuskrip ya. Ada manuskrip lain. Hadihi warakatun qalilatun tashtamilu ala fusulin, fusulin apa? Di antara alam fusulin ada ma'rifah. Tashtamilu ala ma'rifati fusulin min fusulin fiqhi dalam manuskrip lain. Jadi beda-beda. Karena ini berbeda-beda ini menunjukkan kekeramatannya. Iya. Kalau misalnya baru kemarin orang yang hidup, baru kemarin meninggal, ini tidak ada perbedaan. Ya, tapi ini karena sudah. Ini prasasti ini. Ya, 500 tahun lebih, Masya Allah. Baik. Hadihi. Warakatun. Hadihi, ya. Sinsara. Kemudian. Ya, posisinya sebagai mukada, itu kan. Ini adalah warakatun qalilatun. Warakat. Jama' dari warakat, artinya lembaran-lembaran. Kemudian dalam manuskrip lain, kali ilatun sedikit. Ini menunjukkan ketawaduan penulis. Ini lembaran-lembaran sedikit. Jadi ini beliau ini punya kitab usul fikih dan kitab mantik itu beberapa ya. Tidak cuma warakat. Warakat ini untuk anak-anak. Seperti kita anak-anak dalam kuliah ilmu, dalam sekolah ilmu, anak-anak kita. Jadi ini warakat di usul fikih. Ada kitab yang tebal sekali, namanya Al-Burhan. Untuk ini kita usul fikih. Al-Burhan. Al-Burhan. Tebal kitabnya dan sulit dipahami. Ya. Karena beliau ini seorang yang banyak terpengaruh kalam, mantik. Jadi Imam Al-Haram yang Al-Juwayni itu ulama yang tinggal di Persia, Al-Mahdhab Syafi'i Tulen, dan merupakan Muntasirul Mazhab. Muntasir itu pemenang mazhab, maksudnya memenangkan mazhab Syafi'i yang mempromosikan benar-benar. Ya, Beliau punya beberapa kitab fikih. Namun ada kitab beliau yang legendaris, ya, namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu kalau dicetak di Anu lupa baca dekatnya. Ada dua cetakan, ada dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut. Ada dar Al-Arsum, apa ya? Bukan. Al-Minhaj. Darul Minhaj. Kalau kata 20 jilid, kalau kata. Itu kita sejak beliau. Ini mengarangnya. Itu di tahun sekian, di atas sekian itu kita begitu hilang. Manuskrip, tinggal manuskrip saja sampai di zaman sekarang baru kemarin-kemarin dicetak. Padahal kitab Nihayatul Matlab itu yang kemudian nanti akan menginspirasi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali muridnya punya kitab 4 kitab fikih. Dia punya kitab Tafsir ringkasan dari Nihayatul Matlab. Kemudian punya kitab Tafsir 4 jilid. Punya kitab Wajib 1 jilid. Dan juga punya kitab paling tipisnya Mukhtasar. Nah, mulai dari Imam Al-Ghazali itulah kitab-kitab fikih langsung kita pikir Syafi'iyah banyak. Dari kitab Ghazali. Namun Ghazali sendiri dari Al-Juwayni asal. Jadi kitab Al-Juwayni yang itu matlab itu salah satu kitab induk dari mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan kitab usul fikihnya Al-Juwayni rahimahullah ta'ala. Warafat. Namanya warafat. Qalilan, sedikit, tashtamilu. Apa arti tashtamilu? Yang mencakup. Syamil artinya mencakup. Syamil itu mencakup. Tashtamilu. Ala husulin. Mencakup. Jadi kalau menjadi syamula istama yastamilu, sebenarnya ada ala. Jadi ini membutuhkan objek namun dengan ta'addi huruf ala. Husul jama' dari qatl. Qatl. Disebut qatl, husul, qatl. Kata artinya bisa. Kelas disebut kata. Makanya kelas dikasih itu tafsir. Kelas, kelas itu kata. Tafsir, classification. Klasifikasi. Mengklas-klaskan, membagi-bagi, misalnya. Nah, usul, kasul itu bawahnya dari bar. Ingat. Jadi ada kitab. Ingat. Nah ini beliau tidak menyebutnya sebagai kitab, walaupun kita sebut sebagai kitab. Tapi menyebut sebagai warafat. Makanya beliau tidak menyebut di dalamnya bar, enggak, abuab, enggak. Tapi fasal, usul. Karena ringan sekali. Makna usul fikih itu fasal. Anwa'ul hukum itu fasal, bukan bar. Saking kecil. Ya. Jadi ada kitab. Nah, kemudian dibuka. Nanti ada tanjid atau mufaddimah. Kemudian nanti ada bab. Bab itu pintu. Dari pintu itu, dari bab, satu bab, itu di bawahnya ada usul. Fasal-fasal. Di fasal-fasal, di bawahnya ada mabahir. Mabahat-mabahat. Pembahasan-mabahatan. Ya. Mencakup fasal-fasal. Ya. Dari usul al-mir. Dari usul al-mir. Wadalika, dan wadalika yang itu disebutkan wadalika mu'allakun min juz'aini mufradaini. Wadalika mu'allakun min juz'aini mufradaini. Wadalika dan itu ya, mu'allakun mu'allakun sebenarnya murakkabun. Cuma di sini dari ini kembali mana juga. Ada tahu bisa jawab? Yang bisa jawab tidak saya beri hadiah. Ini jawab dari ini tinggal di mana? Apa? Ada nggak? Warapat, warapat itu jemaah anak jemaah. Betul, jemaah anak kir. Mana? Warapat ini apa namanya? Bukan jemaah anak kir, jemaah. Apa namanya? Terjelas lupa. Bukan mana saling juga. Sibinya, mulhak. Baik, usul ya. Usul ya. Usul juga jangan takdir, mana? Bukan dari yang harus ditilkan. Jadi, mana? Mana usul itu? Mana usul itu? Jika dimaksud mana? Mana itu mana bukan? Mudakar mana? Tetapi bisa dimaksud usul al-bid di sini adalah lafzu usul al-bid. Lafaz itu, lafaz artinya bisa satu kata, bisa artinya satu kalimat, atau satu frase, atau satu istilah, atau satu lafaz. Lafaz. Ya. Jadi lafaz usul fiqih mu'allakun. Apa arti mu'allak? Tersusun, terangkap, murakkab. Tapi bedanya kalau misalnya murakkab itu sekadar menjamak. Tapi kalau mu'allaf itu dia ada ulfah. Ada jenis istri ulfah misalnya ada perempuan yang ulfah. Ulfah itu jinak. Atau ada kedekatan antara satu sama lainnya. Ada yang kesinambungan dan kesambungan satu sama lainnya. Ulfah. Maka alif waktu ini jinak. Maka yang mu'allaf, seorang yang mu'allaf. Seorang yang mu'allaf itu seorang yang tadinya liar tanpa hukum, syariat, kemudian menjadi jinak. Jadi, taklif itu maknanya jamak dan pendekatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman walakin Allah alafa bainahum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menta'rif antara mereka. Yaitu menjamak mereka, maksudnya menjamak, mengumpulkan mereka dan menjadikan mereka dekat satu sama lain, saling kasih sayang. Nah, begitu juga dengan lafal usul dan fiqih. Itu lafal yang mu'allaf, yaitu yang ditarkib, digabungkan, dan satu sama lain itu ada kedekatan. Maksudnya kedekatan tidak bisa terpisahkan. Ya. Jadi kata ini aja kita bisa membahas banyak hal. Ya. Wadah di kemu'allaf pun min juzai. Oke, dalam Sahih Bukhari, anu tahu taklif, artinya taklif. Tarahan, gitu. Kalau kita terduanya bebas, kita orang yang katakan kita tidak tahu lebih dalam tentang lafal al-lafiyu al-lif. Tapi kalau kita lebih tahu, kita bisa mencoba memberikan makna taklif. Maka dalam Sahih Bukhari, ada bab takliful Quran. Berarti bab mengarang Quran. Ayo, gimana? Atau mau mengkafirkan nanti. Takliful Quran. Taklif artinya di sini penjamaan Al-Quran dan penyatuan. Ya. Itu makna dari taklif Quran, penjamaan Al-Quran. Ya. Nah, itu. Nah, jadi usul fiqh ini dijamak dua kata ini terjamakan dari aslinya dua juz ini. Juz itu part. Dua partikel. Dua partikel mufradaini. Mufrad itu singular. Ya. Maksud singular di sini single words. Gitu. Maksudnya mufrad di sini single words. Yang berkaitan dengan jama' atau mufrad tiga. Atau ketika lihat usul itu jama' bukan jama'. Secara apa? Secara makna. Secara kuantitas makna. Tetapi secara mufrad, dia mufrad. Secara kata jumlahnya dia mufrad satu kata usul. Jadi kalau anda bilang usul dua kata, baik. Jadi dari dua kata of single word. Nah, di sini kemudian ada usul, ada fiqih juga. Nah, baik. Kita baca dulu. Fal aslu ma bunya alaihi ghairuhu. Bisa juga atau boleh ma yubna alaihi ghairuhu, boleh dalam manuskrip lain ma yanbani alaihi ghairuhu, ma yanbani alaihi ghairuhu. Ada yang bisa artiin gak? Saya kan bisa artiin, silahkan. Al-aslu jama'nya untuk mufrad dari usul ma yubna alaihi ghairuhu, apa artinya? Ayo dari ikhwan. Gak dari ikhwan, silahkan. Apa-apa yang dibangun di atasnya selainnya. Paham gak? Apa-apa yang dibangun apa yang dibangun di atasnya selainnya? Apa yang selainnya dibangun di atasnya itu benar? Yang kedua kurang tepat, kurang benar. Tapi yang tadi yang pertama, apa yang selainnya, apa yang dibangun di atasnya selainnya? Silakan, mulai bingung nih. Baru lima bingung ya, mulai bingung. Alhamdulillah. Apa yang dibangun di atasnya selainnya? Yang dibangun ini apa? Ya selain dari dia. Misalnya ini meja nih. Ya kan? Ini ada kitab jelasnya. Sekarang yang asli yang mana? Meja. Kenapa? Karena meja ini dibangun di atasnya selain meja ini. Selain dirinya. Dan dia gak bisa membangun dirinya dengan dirinya. Dan selain ini. Jadi atas itu adalah apa yang dibangun di atasnya selainnya. Benar gak? Nah ini artinya benar kan? Sekarang, apakah segala yang dibangun di atasnya selainnya adalah asalnya? Lihat, buku ini berasal dari ini gak? Enggak. Sekarang, usul fikih itu asal fikih bukan? Apakah fikih berasal dari juga dari usulnya juga? Ya sahih. Katakan sahih. Benar. Jadi definisi ini satu sisi benar, tapi enggak secara mutlak dibenarkan. Baik. Ini al-asal ini ma bunya alaihi ghairuhu atau ma yanbani alaihi ghairuhu itu makna bahasa. Ya. Ya. Makna istilahnya menurut ulama itu ada makna lagi. Asal bisa bermakna dalil. Ya. Sehingga misalnya aku berkata ini misalnya. Hukumnya mencuri dalam Islam itu haram. Artinya asalnya apa dari kalam antum itu? Antum kan yang antum menimbulkan hukumnya mencuri haram itu fikih atau usul fikih? Fikih. Nah sekarang fikih itu butuh dalil ya, butuh dalil. Dan dalil untuk sampai kepada fikih butuh usul fikih. Nah sekarang apa? Asalnya apa? Maksudnya dalilnya. Atau kemudian jawab tarik uar tarik waktu tak tahu aidiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah kedua tangannya. Kedua tangan mereka berdua. Nah, sekarang lo bagaimana tuh bisa memahami dari dalil nas itu sebagai pelarangan terhadap mencuri? Nah, ini memerlukan jembatan metodologi yang mengantarkan dari dalil pemahaman dalil menuju ke konklusi bahwasanya haram hukumnya mencuri. Ya. Tidak. Mudah-mudahan. Berarti dalilnya hukum atau asalnya hukum mencuri tangan itu haram. Mencuri itu haram adalah apa asalnya? Wasariku tetap mau ayuhna. Kenapa dalil? Kenapa asalnya itu? Karena hukum haramnya mencuri itu terbangun di atas wasariku tetap mau ayuhna. Tetapi bagi seorang mujtahid, antum menuturkan itu tidak cukup. Menurutkan dalil begitu saja tidak cukup. Melainkan, antum harus punya asal lainnya, yaitu apa? Manhaj dan metodologi istinbat penjembatan antara dalil dengan konklusi. Jadi antum butuh evidence dan butuh conclusion. Antum butuh proof, butuh conclusion. Ketika antum bilang, oh di sana ada apa? Ada misal, ada putih-putih terbang di hutan UI. Antum butuh apa? Evidence, mana proofnya? Antum kan mengkonklusikan suatu kabar. Sekarang butuh apa? Proof. No fix, no proof. Gak ada proof. Ya kan? Nah, sekarang kemudian antum tampilkan ini gambar yang dipres oleh teman saya di jembatan merah. Ya, antara ekonomi yang masuk terarah. Ya kan? Nah, kemudian, oh itu ada putih-putih di samping itu. Nah, Sekarang antum sudah punya asal pertama, evidence. Tetapi evidence begitu saja belum cukup tanpa adanya istimbat. Duh, sekarang antum mengistimbatkan putih-putih itu adalah hantu misalnya. Syaitan. Mbak putih misalnya, sebagaimana yang memang banyak di sana. Nah, sekarang. Antum di sini sudah ada proof, oke. Tetapi antum menggunakan istimbat. Itu fikihnya ilmu. Putih-putih di sini apakah antum taksirkan sebagai syaitan atau sebagai hanya dia kamera kadang-kadang seperti itu. Cara kameramen anda nggak tahu. Bagaimana menjelaskan? Ya kan? Nah, sekarang bagaimana untuk menjelaskan ke anak metodologi pemahaman bahwa ini yang dari proof ini menjadi konklusi aku. Silakan. Nah, itu seperti itu. Paham? Sebagian nggak paham tapi ya rasakan saja. Ya, kalau ada nggak paham? Banyak yang nggak paham. Ya, Alhamdulillah. Jadi yang paham nanti memahamkan temannya, ya. Kalau memahamkan temannya itu dapat pahala, dapat berkahnya, dapat tambah ilmunya, insya Allah. Jadi ajari temannya. Atau yang belum paham, lihat rekamannya. Insya Allah nanti kalau diulang-ulang, oh iya makin paham. Sekarang awal-awal mungkin agak sulit. Nanti pas pertengahan lebih sulit lagi, ya. Insya Allah. Tapi anak-anak yakin jangan menyerah. Kalau menyerah, aku nggak bakal paham. Sampai kapan? Ya. Ini permulaan, ya. Baru permulaan. Baik. Kemudian al-bara. Jadi tadi asal itu artinya atas, dasar. Wal-far'u ma yubna ala ghairihi. Ma yubna ala ghairihi. Cabah. Para artinya cabah. Range. Jadi asal itu seperti root. Dalam English root. Bukan root nanti root HP, ya. Mengasalkan HP. Root atau principle. Prinsip. Jadi asal itu prinsip. Makanya seperti itu the principle of Islamic jurisprudence. Usul principle. Sifting itu jurisprudence. Atau asal bidang artian proof, dalil. Baik, para itu berarti branch. Branch itu, sekarang ditanya, apakah ketika kita melihat pohon dengan cabang-cabangnya, apakah cabang-cabang itu asalnya adalah dari akar juga? Iya, gak mungkin dari pohon lain. Iya, atau dari antum, taruhin gitu, gak mungkin. Tapi berasal dari cabangnya. Asalnya, itu padarnya, urusan menerangkan Arab. Urusan itu ranting dan lain-lain. Semua itu barang dari asal di cabang yang kawannya, apa dasar. Jadi branch. Jadi branch itu atau barang itu apa yang dibangun di atas lainnya. Nah ini juga mengandung kritikan. Apakah segala yang dibangun di atasnya merupakan cabang dari bawahnya? Seperti buku ini. Buku itu dibangun di atas meja. Meja berarti asal. Ini berarti barang. Oh, berarti ini cabangnya. Barang. Antum sekarang berjalan di atas bumi. Asalnya antum bumi. Gitu. Apakah antum cabang bumi? Walaupun memang kalau bumi itu benar, tapi kayak berat mengatakannya. Iya. Susah kan? Tapi udah hal sering susahin, karena kita udah susah di sini. Jadi udah, kita cukupkan aja dengan ini. Jadi asal itu ma yan bani alihi huayru. Atau ma yubna alihi huayru. Karena itu ma mayubna alaihi, mayubna ala wairihi. Apa yang dibangun di atas lainnya. Oke. Okay. Udah? Jadi, kenapa disebut para di sini oleh Imam Al-Juwayni rahimahullah? Karena para di sini lawan dari asal. Makanya ketika, makanya itu sering dapat istilah masalah kuru. Lawan dari masalah usul. Kemudian diterjemahkan, usul itu adalah aqidah, furu' itu adalah fiqih. Ini kurang tepat sebenarnya. Karena di antara perkara fiqhiyah itu ada yang perkara yang usul. Menunaikan sholat itu perkara usul. Ya. Sholat ma'asul itu menurut asal. Asal. Rukun Islam. Bagaimana mungkin disebut para. Ya. Jadi masa istilah asal dan para. Itu aslinya yang bikin adalah Mu'tazilah. Ya. Untuk melegalisir pemahaman mereka. Alasannya tentang usul din, tentang fiqh din. ya. Kemudian bercabang lagi dari pemikiran mereka. Sekali boleh, tetap sama-sama kita menyebut ilmu yang paling penting adalah usul dan tidak lebih penting adalah furu' masalah, insyaallah ya. Masalah. Baik, usul, usul din dan furu' ilmu. Usul din sering digunakan al-qidah. Baik. Kemudian wal fiqhu. Nah, ini juz kedua dari lafal usul al-fiqh. Juz pertama dari usul. Yang kedua adalah fiqh. Fiqh secara bahasa apa? Fiqh secara bahasa apa? Faham. Faham, walaupun kemudian ulama berselisih pendapat hanya secara bahasa. Ulama usul begini, hanya dengan fiqh itu apa secara bahasa mereka berselisih pendapat. Faham. Faham dakih. Atau fiqh adalah ilmu. Banyak. Berbeda pendapat. Kamu cukup. Faham secara mutlak lebih. Ya. Jadi itu faham secara bahasa. Seperti misalnya dalam hadis, "Man yuridillahu bi khairat yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki darinya itu kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia faqih dalam agama. Faqih di sini jadi dalam perkara pemahaman secara mutlak. Maksiat yang berkaitan dengan ilmu fiqih saja. Melainkan tentang azab kubur, tentang tersurdi, ya, tentang akhlak, terkait nufus. Itu fisik semuanya. Jadi agama itu fisik semuanya. Tetapi kemudian dalam dalam tradisi ulama, fisik kemudian hurufnya sekarang menjadi ilmu yang khusus, lebih eksklusif, mengerucut. Baik, jadi fisik itu macam-macam. Artinya paham secara mutlak. Nah. Dan paham itu tidak hanya sekadar menghafal. Nah, itu. Jadi paham, mengerti. Bukan menghafal semata. Karena menghafal tanpa pemahaman itu kurang berguna. Ya. Dan sebaliknya, memahami walaupun tidak hafal itu tetap bisa berguna. Ya. Jadi jangan hafal saja ya. Nah, antum di antara antum itu ada yang punya target bulan Ramadan ini 2 juz hafal. Jangan hafal aja. Dengan untuk kita antum insya Allah bisa lebih lagi nanti insya Allah. Lebih mudah mengapa? Insya Allah tahu. Kalau secara bahasa, paham. Secara istilah, di sini ditulis, ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Mau diterjemahin gak? Atau usah? Gampang ini ma'rifah artinya mengetahui. Baik. Ma'rifah mengetahui. Ada yang mengatakan bahwa saya bedanya ma'rifah dengan ilmu adalah kalau ma'rifah itu mengetahui setelah sebelumnya, tidak. Kalau ilmu tidak mesti. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada di antara asma' husna-Nya arif ma'rif. Atau sifat dari Allah ma'rifah tidak ada. Arif ma'rifun sama Allah tidak ada. Tapi yang ada adalah alim ya'lamu ya, atau alim atau alim. Ya, itu kata para Allah. Okay. Jadi ma'rifatul ahkam syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Sekarang ma'rifah itu terbagi menjadi dua macam sudah. Ada ma'rifah yaqiniyah, ada ma'rifah dhanniyah. Ma'rifah kan pengetahuan. Pengetahuan itu ada yang sifatnya yakin. Dan ada yang sifatnya dhanni, tidak sampai ke derajat keyakinan. Maksudnya dia masih ada sedikit persen keraguan. Nah, sekarang sebenarnya kita tidak perlu memperlanjut pembahasan tentang ma'rifah yaqiniyah, ma'rifah dhanniyah. Tetapi istilah ilm dan dhon itu sangat kental dalam usul fikih. Ilm itu yakin, dhon itu tidak sampai ke derajat ilm yakin. Tetapi kadang dhon itu juga dimutlakan untuk ilmu yakin. Bingung? Oke. Okay. Berapa? Ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Bisa apa itu? Fiqh itu apa? Ma'rifatul ahkam syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Mengetahui hukum-hukum syar'i yang caranya adalah dengan ijtihad. Ijtihad itu apa? Nanti di sesi ke-13. Ya? 2000 lagi insyaAllah. Nanti istiar taklif nanti kita bahas, insyaAllah. Jadi mengetahui hukum-hukum syar'i. Jadi, ma'rifah knowledge. Ahkam, rules. Rules. Hukum-hukum. Ya. Asyari'iyah, syari'ah. Ini syari'ah laut. Ya. Allati mana tariquha tata caranya adalah ijtihad. Jadi dari kalimat ini, kalau seorang bilang hukumnya berzina adalah haram, dan jadi bukan itu, tidak ada istihad kok dia ngomong gitu, dan dia nggak ada istihad, nggak ada berusaha untuk mengistimbat dalilnya. Sekarang misalnya, apa hukumnya motong tangan? Apa hukumnya mencuri? Hukumnya haram. Dalilnya apa? Astariku, astariku, tepat kawai, ya Allah. Baik, bagaimana dalilnya? Anak baca aja, satu anak hafalin. Baik, terpuji gak itu? Terpuji, oh, bagus, bagus. Tapi itu cuci, bukan? Bukan. Kalau di sini tidak masuk ini. Kenapa? Karena tidak ada istihad di dalamnya. Maksudnya istihad ini mengistimbat hukum dari dalil. Tidak ada. Dia hanya menunjukkan dalil. Nah, makanya apalagi kalau bisa bilang, apa hukumnya Israel? Haram. Apa dalilnya? Allah, kata Ustaz Bulan di radio. Ini fisik bukan? Bukan, tapi ini terpuji nggak? Terpuji. Ya bagi yang mengatakannya haram. Tapi bagi yang mengatakan makruh, oh, bukan, nggak haram. Jadi khilafiyah. Iya, baik. Hukumnya haram. Terpuji bagi yang mengatakan, iya benar, itu benar, itu haram. Ini taklif atau ijtihad? Taklif atau ijtihad? Taklif. Tapi ini terpuji nggak? Terpuji nggak masalah. Karena itu kembali kepada ahli ilm. Ahlu ala zikri, untuk mata alamun. Jadi pernah bilang, istilah hukumnya apa? Makruh. Apa? Ya harus, karena anak nggak suka. Anak istilah biasanya, mama harus diorongin, aku mau ngapirin anak. Ya? Nah ini enggak benar ini yang ini. Ini mampus. Ini bukan taklid lagi ini. Ini jahil murokat. Baik. Jalannya adalah ijtihad. Oh, baik. Oke. Sekarang berarti pengenalan terhadap usul fikih itu seharusnya ada dua metodologi. Dua cara. Yang pertama, cara mengenalnya secara tarkib, yang kedua cara mengenalnya secara lafaz. Secara tarkib itu berarti secara susunan kata usul itu apa, fikih itu apa. Yang kedua cara mengenal usul fikih melalui lafaz, dan itu tujuannya. Ini sih nggak disebut, ini nggak ada usul fikih itu apa, ada tuh. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita memperhatikan definisi fikih, definisi ini, ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Kita bisa mengambil darinya definisi usul fikih itu sendiri. Usul fikih berarti kan usul itu kaidah, caranya kan? Usul itu kaidah. Nah berarti usul fikih ma'rifatul qawaid, ya, allati tubna 'alayha al-ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Oke. Cuma apa yang kita kelompok ini kalau menghitung ya. Agar kita tulisnya nggak harus bagus tulisnya. Jelek ini apa-apa. Oh, nanti bisa dibaca. Ini ma'rifatul qawaid. Ma'rifatul qawaid. Agak besar. Ma'rifatul qawaidil lati. Atau sekalian, jangan nunggu dia. Langsung aja. Ini biar terabadikan aja di videonya itu. Ma'rifatul qawaidil lati. Tubna alaiha al-ahkamu syar'iyyatu allati tariquha al-ijtihadu. Al-ahkamu syar'iyyatu allati tariquha al-ijtihadu. Tariquha al-ijtihadu. Itu hampir mirip dengan definisi fikih. Tetapi ditambahkan di sini al-qawaid allati tubna 'alayha. Itu aja. Kita hanya butuh penambahan untuk usul menjadi al-qawaid allati tubna 'alayha. Karena usul tadi apa? Ma yubna 'alayha wa yuh. Baik. Ma'rifa, mengetahui al-qawaid, kaidah-kaidah. Karena dalam usul fikih nanti kita akan berkecimpung di dalam kaidah-kaidah dan pendalilan terhadap kaidah tersebut. Nah, sehingga dari kaidah tersebut kita bisa membangun di atasnya perincian dan perhatian hukum-hukum syar'i yang telah dimodalkan dari dalil-dalil nas. Ma'rifatul qawaid, memahami, mengetahui kaidah-kaidah allati yang tubna 'alaiha, terbangun di atas habis ini bermaksud kembali ke mana? Al-qawaid. Tubna ala dzalik ala tilka alqawaid, terbangun di atas kaidah-kaidah tersebut apa? Al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Allati yang mana tariquha, jalurnya, caranya adalah berijtihad. Baik, akhwat sudah paham? Belum paham? Ikhwan sudah paham dulu? Sudah paham? Sebenarnya paham sebenarnya, cuma antum merasa berat aja. Iya. Paham kan? Bilang. Kolik paham. Paham, kolik aja paham, apalagi antum juga. Coba, pakai yang ini. Antum paham? Paham kan? Antum paham? Antum berkata-kata paham? Mas Arif paham? Dakanya paham? Paham, sebenarnya paham. Jangan merasa berat banget. Emang berat, tapi jangan merasa berat. Jangan merasa berat. Kalau dari sekarang udah merasa, ya pasti males, apalagi ceritanya. Tak apa jadi. Baik, itu usul fikih. Asas atas fikih. Ya, selesai. Itu pembahasan makna usul fikih. Sekarang ada beberapa poin ya. Untuk yang pasal makna usul fikih ada beberapa poin. Ada sekitar 9. Yang pertama, poin pembahasan kita tadi, definisi usul fikih dari segi tarkib dan definisi usul fikih dari segi lafaz. Itu aku tulis. Itu pemetaan itu, supaya nanti antum ketika merojaah di rumah, antum bisa membuat soal dari pemetaan ini. Satu, soal pertama, apa definisi usul fikih secara tarkib? Oh, dari kata usul, dari kata asal, artinya ma'yu benar alihi wa'iruhu. Cara istilah bisa bermakna dalil atau al-qa'idah al-mustamirah atau al-naqisu alihi. Tadi gak ada jelasin, anakan. Kemudian definisinya ada para, kemudian ada fiqih, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Kemudian definisi usul fikih secara apa? Laqab. Ilmu usul fikih itu adalah ma'rifatu al-qa'id allati yubna 'alaiha al-ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Itu berapa kan? Ada apa? Usul fikih apa secara laqab? Ma'rifatu. Allati tariquha al-ijtihad. Sorry, tafadhal. Usul fikih secara laqab artinya apa? Allati Ma'rifatul qawaid allati allati yubna 'alayha al-ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Baik, ahsantu. Baik. Kemudian poin yang kedua, makna asal secara istilah apa? Makna asal secara bahasa apa? Ma yubna 'alayhi ghairuhu. Secara istilah artinya dalil. Oke, sudah. Baik, bagus. Kemudian poin ketiga, al-fiqh fiqih secara bahasa dan istilah. Fiqih secara bahasa itu apa? Paham secara istilah, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Baik. Kemudian yang keempat, definisi usul fikih ilmu itu sendiri. Sebenarnya 2, 3, 4 ini cabang dari satu. Cuma kita pisahkan supaya lebih melekat lagi insya Allah. Keempat tadi definisi usul fikih secara keilmuan. Baik. Sekarang definisi yang kelima, hukum secara bahasa dan istilah. Sudah belum? Belum. Baik. Hukum secara bahasa dan istilah itu belum. Berarti sekarang masuk yang poin kelima, masuk ke anwa'ul hukum. Anwa'ul hukmi. Nah ini poin kelima tadi apa? Definisi hukum, istilah, lugah, bahasa dan istilah. Kalau yang ke enam, definisi hukum syar'i. Tadi kan hukum gitu aja. Sekarang ada definisi hukum syar'i. Bukan hukum doang, tapi hukum syar'i itu apa? Kemudian poin ketujuh, macam-macam hukum syar'i. Macam-macam hukum syar'i dan definisinya. Masih belum ini. Ini rumit nanti. Macam-macam hukum syar'i dan definisi. Kedelapan, macam-macam hukum taklifi. Macam-macam hukum taklifi. Yang kesembilan, macam-macam hukum wad'i. Macam-macam hukum wad'i. Kemudian mungkin Allahul Musta'an, apa ini semua gitu kan? Ini makanya semakin kita belajar semakin merasa jahil harusnya. Antum jangan belajar yang metodenya jalan kaki di tempat. Kalau gitu terus, antum masih muda kayak gitu terus, antum nanti nyeselnya lihat nanti. Iya. Jangan belajar dengan metode jalan di tempat. Tapi jalan metode jalan menuju melesat, bukan? Ya seperti itu. Cari pengetahuan benar. Hal-hal seperti ini hal yang masyhur dalam ilmu syar'i. Hal-hal yang kali hukum taklifi, hukum wad'i, ya, definisi bahasa, definisi itu. Itu sesuatu yang kalau antum talibul ilmi, antum akan terbiasa, harus terbiasa dengan ini. Kalau enggak, hukum belum terkategorikan sebagai talibul ilmi. Ya. Nanti ada istilah wajib, batil, fasid, ya, kemudian mani', syarat, sehat, ya, dan seterusnya. Masih banyak. Baik. Anwa'ul hukum. Wal ahkamu sab'atun. Hukum-hukum ada tujuh. Al-wajib beliau dalam rafat. Al-wajibu, wal-mandubu, wal-mubahu, wal-mahdhuru, wal-makruhu, was-sahihu, wal-batinu. Al-wajib sama makruh klasifikasikan beda. As-sahih dan batil itu beda. Kelompok sendiri. Jadi ada dua grup di sini. Grup wajib sama makruh dan grup sahih dan batil dan rekan-rekannya nanti. Lima. Ada tiga lagi. Baik. Sekarang saya jelaskan dulu hukum secara bahasa. Artinya itu qada atau mana. Hukum secara bahasa artinya qada atau mana. Qada itu artinya menghakimi, menghukumi. Ya. Makanya qadhi artinya hakim. Atau artinya mana? Mana itu cegah, mencegah. Makanya adanya peraturan dan hukum itu untuk mencegah pelanggaran terjadi. Atau mencegah kemungkinan buruk terjadi. Makanya yang namanya hukum, peraturan, bukan untuk dilanggar. Untuk diteruti. Sebagai pencegah terhadap keburukan yang akan terjadi. Makanya orang yang berhikmat, orang yang hakim disebut orang bijaksana. Definisi orang bijaksana itu adalah orang yang mencegah dari berbuat buruk. Atau mencegah keburukan terjadi. Ya. So, di sini usul fikih, kita belajar usul fikih itu banyak berfilosofi. Ya. Karena usul fikih itu sendiri sebenarnya semacam filsafat. Ada banyak filsafat di dalamnya. Makanya mengatakan lima ahli kalam suka dengan usul fikih. Ya. Baik, hukum secara bahasa itu qadha atau mana. Kemudian secara istilah ini belum sampai ke syariat, bukan istilah. Tapi istilah yang dikenal, bahwa hukum adalah ini secara istilah dalam tradisi ulama hukum saja, itu adalah isbatu amrin li amrin au nafihi atau au nafyuhu anhu. Isbat amrin atau benar kata itu atau nafiu anhu isbatu amrin li amrin atau nafiu anhu hukum itu adalah isbat artinya apa? Sidang isbat, sidang penetapan. Isbat artinya menetapkan amrin, suatu perkara. Li amrin terhadap suatu perkara. Menetapkan suatu hal untuk hal. Menetapkan suatu hal untuk suatu hal. Paham? Misalnya, ada mengatakan, sekarang adalah sore. Saya di sini kerjaan malam. Sekarang adalah sore itu hukum bukan, penghukuman bukan. Penghukuman bahwa saya sekarang adalah sore. Sekarang adalah amar bukan, hal bukan, hal. Sore itu hal bukan, hal. Berarti penetapan suatu hal terhadap suatu hal. Paham ya? Penetapan sekarang terhadap sorean. Sekarang adalah sore, paham? Ini cepat ya. Oke. Kemudian au nafyuhu anhu. Atau kalau misalnya bukan isbat, berarti nafi. Maka hukum itu harusnya bersifat khobar. Juga nanti intinya fokusnya khobar. Au nafyuhu anhu atau penafiannya. Hukum isi kemarin orang. Amr. Hukum isi kemarin orang. Amr. Atau penafian suatu hal dari suatu hal. Anak bilang, sekarang bukan pagi. Ada dua hal di sini. Kesekarangan dan kepagian. Enggak. Di sini ada nafiu amrin li an amrin. Menafikan suatu hal dari suatu hal. Menafikan sekarang atau menafikan sore hari dari kesekarangan. Paham? Atau anak kuli juga. Anak mama. Anak siapa? Anak apa? Belum kuliah, masya Allah, masih baru lulus. Baik, antum anak apa? UI, baik. Anak lulus siapa? Ashar. Ashar. Ashar. Tasbih. Kamu gak terima. Tapi gak boleh. Oke. Ashar. Hasan adalah anak UI. Dan ini bukan syabihat. Anak cari buah kanan. Antum lah. Anak UI bukan? Anak mana? Anak Bekasi. Baik. Masya Allah Bekasi. Dari anak mana siapa? Afif. Baik. Afif. Afif anak Bekasi. Afif adalah anak Bekasi. Afif ini amor satu hal. Anak berkasi satu hal. Afidu syai, anak berkasi syai. Sekarang anak mengisbatkan afid sebagai anak berkasi. Afid adalah anak berkasi. Ini adalah penghukuman bukan? Ini judgment bukan? Ya. Yeah. Oke, okay, baik. Paham? Sekarang, atau nafiyu amrin an amrin. Penafian suatu hal terhadap dari suatu hal. Afid bukan anak Bogor. Ada Afif, anak Bogor. Afif suatu anak Bogor sesuatu. Anda menafikan anak Bogoran dari keafifan. Nah, berarti di sini judgment, penghukuman bahwasanya dia bukan anak Bogor. Nah, itu hukum secara istilah. Tapi bukan istilah syar'i, bukan hukum syar'i. Ini bukan hukum syar'i. Ini hukum apapun. Hah? Oke? Okay? Baik. Hukum itu ada jalurnya, ya. Hukum itu ada jalurnya. Jalur hukum itu ada tiga. Jalur hukum itu ada tiga. Jalur akal, jalur adat, dan jalur syariat. Ya. Jalur akal itu jalur nalar rasio, ya. Seperti hukum yang di kita. Matematika itu dia berkelut. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu teks lagu ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya? Itu nalar bukan? Itu judgment bukan? Ya. Itu penghukuman bahwa saya 1 plus 1 adalah 2. Itu nalar. Setengahnya 2 adalah 1. Itu nalar. Ya kan? Selesai. Itu hukum dari jalur rasio. Ya. Sekarang ada hukum dari jalur ada tradisi. Itu seperti bisa body language. Ya. Jadi ketika antum itu dari antum sedang tersenyum. Anda enggak membutuhkan rasio di sini. Enggak. Anda juga enggak membutuhkan syariat cari nas bahwasanya barang siapa yang tersenyum maka dia sedang barang siapa yang menyingkirkan bibirnya dia sedang tersenyum. Enggak membutuhkan. Enggak ada dan cari enggak ada. Riwayat siapapun, baik itu hadis sahih, hasan, maudhu, munkar, tidak ada yang seperti itu. Ya? Maka yang butuh di sini untuk menghukumi bahwa saya antum yang tersenyum adalah tradisi. Ini yang namanya tersenyum. Ya? Sekarang misalnya, ada bola membel. Mungkin antum lihat. Antum tidak bisa menghukumnya secara rasio. Buat apa? Oh, bola ini sedang membel. Karena ini yang disebut secara ini namanya membel. Ini sudah, itu hukum tradisi. Sekarang ada ini, apa-apa terutama ketika mereka masih berusia 10, 9 tahun, 8 tahun, ya, main karet. Muter-muter dunia ini, diputer-puter ini, terus apa-apa ini, joget-joget, terus tapi segini, terus lupa gitu. Luar biasa, ya, kan? Kita aja gak bisa, ya. Iya, jadi banyak apa dulu ya, atlet. Jadi, apa kita aja, apa namanya kita balik kita namanya opera lagi dia lagi pak nggak bisa opera kita aja pikir balik aja pikirnya ini apa itu bisa sampai tinggi segini tapi melayang gitu kan. Nah ini secara anda nggak bisa rasional ini secara rasional ini perempuan ini akan menikah dengan nggak ada tapi secara tradisi ini dinamakan apa main karet. Dan tradisi ini dilakukan perempuan, makanya kita hukumi main karet itu mainan perempuan. Kalau kita bilang secara rasio, nggak ada rasionya, karena ini mainnya main tradisi, adat. Kemudian kita cari di kitab-kitab fikih nggak ada main karet itu hukum, nggak ada syariatnya hukumnya. Maka ini kembali kepada adat, hukum adat, jalurnya adat. Kemudian hukum syar'i. Nah ini sekarang kita beranjak ke hukum syar'i, definisinya. Baik, ini jam berapa kita kira-kira buka puasa? 17? 49, kira-kira antum menyediakan waktu sampai kapan kira nih? Berapa menit lagi maunya? Hah? Berapa maunya? 5 menit lagi? 45 aja ya, sampai insya Allah 8 menit lagi. Baik, hukum syar'i, bukan hukum taklidi. Hukum syar'i. Ya, hukum syar'i itu apa? Ini sebenarnya nggak ada. Nah, di sini nggak ada. Tapi di sini kita berikan hukum syar'i itu yang ada di kitab usul fikih ini. Langsung beli-beli. Ya, saya beli ya. Itu ada. Dan juga penjelasan kita di ini juga ada di YouTube, di rekaman ini juga ada. Sebenarnya sudah pernah khatam, Ramadan kemarin sudah khatam kita ini. Al-hukum syar'i itu adalah khitabullah di fi'lil mukallafi bil iqtidai aw at-taqiri aw al-wad'i bi ja'far. Ana ulangi, hukum sampai nulis juga. Hukum syar'i itu adalah khitabullah di fi'lil mukallafi خطاب الله بفعل المكلف بالاقتضاء أو بالاقتضاء بفعل المكلف بالاقتضاء بالاقتضاء أو التخيير التخيير takdir itu pemilihan. Baina-baina, boleh ini, boleh itu. Au awil wabah. Jadi khitabullahi ta'ala bifi'li mukallafi ada tiga macam. Bil-iqtidah, awil takhir, awil wabah. Sudah hafal loh. Khitabullahi ta'ala bifi'li mukallafi bil-iqtidah, awil takhir, awil wabah. Khitabullah. Khitab Allah subhanahu wa ta'ala. Khitab Allah atau khitab syara' pernyataan syariat. Pernyataan Allah di fi'lil mukallafi tentang perbuatan mukallaf. Tentang perbuatan mukallaf. Bil-iqtidah dengan cara iqtidah itu permintaannya. Iqtidah itu di sini bisa dimaknai permintaan, kelayakan permintaan. Iqtidah awis takhir atau pemilihan. Awil wadah. Wadah ini nanti akan kita terjemahkan dan pahami insya Allah pada besok pagi, insya Allah. Besok pagi jam 7.30. Ya. Itu hukum syar'i. Jadi hukum syar'i itu aslinya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan berkaitan dengan fi'il perbuatan mukallaf. Mukallaf siapa? Akil balik. Mukallaf itu akil balik. Seperti kita semua. Yang berakal dan yang mencapai usia balik. Yang berakal. Yang berakal lawan darinya adalah yang tidak berakal. Keluar darinya siapa? Kucing, harimau, kambing. Tapi jelek, oh harimau itu jin. Nah itu masuk itu. Orang berakal itu. Ya. Kalau ada orang kehilangan akalnya misalnya. Nah gila. Nah gila ini perlu rincian. Kalau gila karena dia bilang orang karena saking kerennya bisa melakukan itu. Gila loh, itu dia tetap mukallaf. Dia enggak dapat lakuk majnun dari segi syariat. Enggak. Walaupun orang-orang pada bilang dia majnun. Rasulullah itu juga majnun. Tapi Rasulullah mukallaf. Nah. Tapi yang disini maksud majnun secara hakiki dia kehilangan akalnya. Maksudnya pikirannya, akalnya di sini. Nah, maka orang-orang gila, yang gilanya itu gila beneran. Bukan gila karena dari sensasi dia keliling kemudian telanjang padahal sengaja. Kita memang gila itu. Orang bodoh seperti itu. Tapi dia masih sadar. Yang seperti ini mukallaf. Terus kemudian yang kedua, baligh. Mukallaf. Baligh itu yang mencapai usia baligh atau dibatasi dengan mimpi tubuhnya berbuluan. Laki-laki misalnya, usia 15 tahun belum pernah mimpi basah. Ya? Belum pernah keluar air mani. tapi sudah berjenggot segini. Nah, ini mukallaf. Mukallaf. Mukallaf. Atau bulu ketiak, atau bulu kemaluan. Kalau misalnya dia nggak berhenti basah. Ya? Baik. Kalau kita mukallaf. Ini itulah awit tersir. Itulah kan tersir ini nanti masuk ke hukum taklifi. Ya? Al-wadr masuk ke hukum wadri. Nah, kemudian nanti poin macam-macam hukum dan definisinya itu poin ke 8, ke 7. Ya. Ya, 9 itu macam-macam hukum wadri. Ya. Insya Allah pada poin 7, 8, 9 kita bahas pada pekan depan. Biasa pekan depan. Bisa, pagi insya Allah. Dan 7.30 insya Allah ya. Ada soalan kita? Pertanyaannya mungkin kapan ini dihentikan ya? Sudah mulai. Tapi insya Allah antum harus benar-benar ini baru permulaan. Kalau nggak paham banget, nggak masalah. Ya. Yang masalah itu malah justru ketika antum nggak paham banget, antum nggak mau berusaha kemudian terus ikut. Karena ikut bahkan terus rutin ikut sampai akhir, bahkan ketika nanti tes nggak bisa semua, kemudian belajar lagi, nggak bisa lagi belajar lagi, nanti insya Allah bakal tepat pintar benar insya Allah. Lebih pintar daripada yang langsung paham. Bisa jadi ya. Jadi jangan menyerah. Ista'in billah. Wala ta'zan. Jadi minta tolong sama Allah dan jangan bersikap lemah. Terutama dalam masalah ilmu seperti ini. Baik, kita tutup dengan doa kafarat lahu nazir. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.